Anda orang Maknya harus punya kelengkapan dan menemukan interkoneksi antar yang kecil dengan yang besar, yang dalam maupun yang dangkal, yang luas maupun yang sempit. Anda harus interkonektif. Maksudnya gini, Anda jangan mentang-mentang Anda orang yang mendalam terus Anda menghina yang dangkal, karena kedangkalan kita perlukan. Ngerti Mas ya? Anda jangan mentang-mentang Anda itu orang yang luas, jangan menghina kesempitan, karena Anda butuh kesempitan. Kalau longgar kan gak enak juga kan. Anda butuh kesempitan. Jadi Pak Muzamil pura-pura tidak tertawa saking pengalamannya dia. Ya Mbak ya, jadi kalau ada pendek panjang, Anda tidak usah berpihak pada yang panjang atau pendek, tapi mengerti apa yang panjang, apa yang pendek, kemudian menemukan interkoneksi dan kerjasamanya. Upamanya gini, upamanya bernegara. Kalau pemerintah kan jelas finite game, 5 tahun. Kalau negara tidak ada akhirnya, tidak ada rencana untuk mengakhiri. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang harus mengabdi? Jangsi pemerintah apa negara? Negara menyesuaikan diri kepada ngikut pemerintah, ataukah pemerintah yang ngikut negara? Artinya, misalnya kalau negara berarti harus ada program jangka panjang, misalnya 30 sampai 50 tahun, bahkan 100-200 tahun. Ya toh? Karena kita antisipasi kepada keabadian yang kita mau atas negara kita. Sementara pemerintah kan tidak bisa berpikir lebih dari 5 tahun dan khawatir kalau nanti ada hal-hal yang bagus yang dia bikin dalam 5 tahun, nanti yang dapat nama adalah presiden berikutnya. Maka dia selalu manajemennya berbeda. Nah sekarang saya tanya, apakah negara ini ngikut terus pada kemanapun pemerintahnya pergi, semau-maunya, kurikulumnya ganti-ganti, ya, polisinya ganti-ganti dan seterusnya sesuai dengan kemauan presiden dan penguasanya, ataukah pemerintah yang harus berpikir mengabdi kepada kepentingan jangka panjang negara dan bangsanya? Yang mana? Yang kedua. Saya tanya, selama ini Anda pernah mengalami enggak ada pemerintahan yang mengabdi kepada negara? Pernahkah pemerintah berpikir lebih panjang dari masa jabatannya? Ya bagaimana ini kita? Bagaimana? Sesuatu yang abadi taat kepada sesuatu yang sementara. Sesuatu yang panjang taat kepada sesuatu yang pendek. Anda tahu enggak bedanya sprint sama maraton? Manajemennya beda enggak? Pacingnya beda, cara mengatur nafasnya beda, iramanya beda. Sifat pengeluaran tenaga, ausdauer, kardio, stamina beda. Kalau Anda lari sprint, itu Anda enggak usah mikir nafas. Wong cuma enggak sampai satu menit. Terus pokoknya sikat aja, yang penting dengkulmu kuat. Kan begitu kan? Itu kalau kita sprint, makanya orang sprint itu dia tidak berpikir lengkap. Dia tidak punya kelengkapan, dan ciri utama manusia modern adalah cacat, yaitu tidak punya kelengkapan sebagai manusia. Dasar filosofinya saja sudah membangun manusia sepertiga. Sarjana sehebat-hebatnya sarjana, dia hanya sarjana fakultatif. Kita belum punya universitas di Indonesia dan di dunia. Kita hanya punya fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan. Saya berdoa mudah-mudahan suatu hari akan ada universitas di dunia ini. Karena belum ada universitas. Yang ada adalah fakultas-fakultas. Paguyuban fakultas-fakultas bernama Gajah Mada, bernama Indonesia, bernama Airlangga, kan gitu kan. Sebenarnya kan UI kan PGI, PFI, Paguyuban Fakultas-Fakultas Indonesia. Kalau UNER ya diganti Paguyuban atau Perhimpunan Fakultas-Fakultas Airlangga, kan gitu. Belum ada universitas, wong sarjananya fakultatif semua kok. Nah Ma'iyah ini jelek-jelek adalah sarjana universitas. Karena di sini Anda lengkap, Anda seimbang, Anda punya keutuhan. Anda tidak belajar apapun kalau tidak untuk kepribadian dan kemanusiaan tadi yang saya bilang. Betul enggak? Kepribadianmu berubah. Anda menjadi lebih tenang, Anda menjadi lebih matang, Anda menjadi lebih bijaksana. Benar enggak? Di rumah tanggamu, di kantormu, di pasar, di tempat kerja, kamu menjadi lebih bijaksana dan kamu akan menjadi tempat orang bertanya. Dan kalau ada masalah di kantormu, kamu yang bisa diminta untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kamu adalah lulusan sarjana Universitas Ma'iyah.